ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Jika ada seorang yang takut kepada syaitan, dia hanya sekedar takut pada wajahnya, gangguannya nanti disakiti. Maksudnya takut sama jin, atau takut sama jin begitu. Ya, takut sama jin ini tergantung ya. Ada takut yang masuk di dalam tabiat, ada takut yang masuk di dalam hal yang diharamkan. Ya, kalau menghalangi dia dari kewajiban, membuat dia akhirnya takut, akhirnya tidak mau bangun sholat subuh, ya, karena takut di jalan nanti dihadang jin. Misalnya, dia lewat kuburan misalnya, nggak takut ada apa-apa di kuburan. Ini menghalangi dari apa? Dari kewajiban. Itu bisa masuk ke dalam kesyirikan, syirik asghar, sebagaimana yang telah kita sebutkan.